Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik At-Ta'ajjud. Qala rahmahullah, بأفعلن بعدما تعجبا أو تبي أفعل قبل ما تورن ببا وتروى أفعلن سبنه كما أو فخلي لين واستك بهما. Ucapkan afalah setelah ma ta'ajjub, atau datangkan wazan afil sebelum dijerkan dengan ba. Adapun yang terletak setelah af'alah, nasabkan. Contoh ma aufa khalilaina wa astiq bihima. Wa hatfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hati ma'nahu yabih. Membuang muta'ajjab minhu boleh jika pembuangan tadi maknanya masih jelas. Wa fi kilal fi'laini kitman lazima man utasarufin bi hukmin khutiman. Dua buah fi'il ta'ajjub yang telah disebutkan tadi selalu dalam bentuk yang sama, tidak boleh ditasrif. Dan ini merupakan keputusan bulat, tidak ada perbedaan pendapat. Wasughuma min dzalatin surifa qabili fadlin kama ghairi intifa wa ghairi di wasfin dubahi ashala wa ghairi sadikin sabila wa ila. Buatlah dua fi'il ta'ajub itu dari fi'il thulatsi mutasarif yang menerima perbandingan tam dan tidak manfi dan tidak sifat yang berwazan af'al dan tidak menempuh jalan yang berwazan fu'ilah, yang tidak majhul. Wa astida au asatu au syibhuhuma yahluhuma ba'da syuruti adima wa masdarul adimi ba'du yang tasib wa ba'da af'il jarhu bil bayajib. Lafat astid atau asyaddu atau yang menyerupai keduanya bisa menjadi ganti fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi, kemudian masdarnya dinasabkan setelahnya. Adapun setelah af'il maka dijerkan dengan ba dan hukumnya wajib. Wa bin nudurikum li ghairi ma dzukir wala takis ala ladhi minhu usir. Kalau ada yang tampil tidak seperti itu, hukumnya hukumilah sebagai sesuatu yang jarang, tapi jangan engkau kias-kiaskan dengan sesuatu yang sudah jelas aturannya. Wa fi'lu hadzal babi la yuqaddama ma'muluhu waswaslahu bimal sama wa faslu bi dhabt aw bi khafija musta'malun wal khulfu fi qastaqar. Fi'il ta'ajjub, naam, tidak boleh didahului oleh makmulnya dan harus sambung. Boleh bisa dengan dua raf atau huruf jar. Naam, dan hal itu sesuatu yang sudah ditetapkan. pembahasan tentang at-ta'ajjub fi masail, ada beberapa yang perlu kita pelajari. Al-mas'alatul ula at-ta'ajjub wa halatun qalbiyatun mansha'uha pakai hamzah di atas waw, mansha'uha isti'dhamu fi'lin halatun qalbiyatun mansha'uha isti'dhamu fi'lin zahiril maziyati biziyadatin fihi khafiyah sababuha Ta'ajjub itu ialah keadaan hati yang mengagumi sesuatu yang nampak kelebihannya. Keadaan hati yang mengagumi sesuatu yang nampak kelebihannya dan samar sebab terjadinya. Nah, al-mas'alah wasannya at-ta'ajjubu naw'an ta'ajjub itu ada dua macam. Al-awwal ayyakuna sadiran an khafa'il asbabi 'alal muta'ajjibi ayyakuna sadiran an khafa'il asbabi 'alal muta'ajjabi. Wa hadha mustahilun 'ala Allah li'anna Allah la yakhfa 'alaihi shay'un. Yang pertama, kekaguman itu timbul karena samarnya sebab sesuatu yang dikagumi. Takjub jenis ini gak mungkin kita terapkan untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang samar baginya segala sesuatu. Nah, asani ayakuna sababuhu khuruj syai'i anna dha'irihi. Ma'al ilmi bil muta'ajjabi. Ini ada kesalahan ketik dalam kitab Ajur Sanafisa ya. Ma'al ilmi bil muta'ajjabi. Tolong diganti ya. Ma'al ilmi bil muta'ajjabi. Wahada wathabitu lillahi ta'ala. Yang kedua, ta'ajub yang sebabnya adalah sesuatu tadi terjadi di luar kebiasaan, tapi yang dikagumi tadi diketahui sebabnya. Jadi memang kejadian itu luar biasa, namun sebabnya dapat diketahui. Ya. Sifat semacam ini ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah punya sifat al-ta'jub ya, mengagumi sesuatu. Nah, mengagumi sesuatu yang memang luar biasa, di luar kebiasaan, tapi Allah tahu sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi tadi. Nah, baik. Al-mas'alah itu as-salita at-ta'ajub lahu sighatan. Sama'iyatun wa qiyasiyatun. Ta'ajub itu memiliki dua bentuk wazan. Yang pertama sama'iyah, yang kedua qiyasiyah. Fasama'iyatu lahu siyahun kathiratun waridatun fil kitabi was sunnati walisanil arabi. Fasama'iyatu lahu siyahun kathiratun waridatun fil kitabi wassunnati walisanil arabi. ghairu mubawwabin laha fi an-nahwi. Adapun yang sama ia memiliki banyak bentuk yang disebutkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan Risalul Arab, tidak disebutkan secara khusus dalam bab nahwu. Nah, tapi ini bisa diketahui dari siapa ini maknanya, ya. Maknanya itu ungkapan-ungkapan kekaguman atau keheranan terhadap suatu perbuatan atau suatu peristiwa, tapi tidak jelas wazan-wazannya, tidak disebutkan secara jelas aturan-aturannya, maka namanya sama'iyah. Ini banyak dijumpai dalam Al-Qur'anul Karim, dalam As-Sunnah, dalam Lisanul Arab. Faminal kitabi qawlu ta'ala. Di antara contoh dari Al-Quran ialah firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum. Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Al-Baqarah ayat 28. Nah, contoh dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Kok bisa-bisanya kalian itu kafir pada Allah, padahal dulu kalian itu sudah mati, kemudian Allah yang menghidupkan kalian. Ini keheranan, ya, takjub. Pakai kaifa, ya. Tapi tidak semua kaifa dalam Al-Quran menunjukkan takjub. Nah, yang sini ini menunjukkan keheranan, takjub. Ya, sudah mati terus Allah menghidupkannya. Kok malah mereka setelah hidup mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh mengherankan, ya kan? Nah, takjub yang sifatnya sama'inya. Wa minas sunnati hadis subhanallah innal mu'min la yanjas. Dari as-sunnah disebutkan dalam hadis subhanallah innal mu'mina la yanjas. Subhanallah. Kenapa kok sampai seperti itu? Mukmin itu enggak najis. Juga keheranan dengan sikap sahabat yang junub, enggak mau dekat-dekat, ya. Padahal mukmin itu tubuhnya tidak najis. Maka Nabi bersabda, subhanallah, innal mukmin la yanjas. Nah. Wa min kalamil arabi qauluhum lillahi daruhu farisan. Wa min kalamil arabi qauluhum lillahi daruhu farisan. Contoh perkataan orang Arab, ucapan mereka yang masyhur, lillahi daru farisa, alat hebatnya dia sebagai penunggang kuda, ya, kagum dengan ketangkasannya menunggang kuda. Lillahi daru. Wal qiyasiyatu sighatani. Wal qiyasiyatu sighatani. ihdahuma ma af'ala zaidan. Nah, lihat Atrus An-Nafisa ya, saya nukil dari Atrus An-Nafisa. Nahu ma ahsana zaidan wa ma afdallahu wa ma a'lana. Ma ahsana zaidan wa ma afdallahu wa ma a'lana. Fama mubtada'un bima'na syai'un 'adzim. Wa af'ala fi'lun madhin wa fa'ilu dhamir mustatirun fi wujuban. Ya'udu ila ma wa af'ala fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ya'udu ila ma. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ul bih. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ul bih. Wal jumlatu khabar ma. Nah, ma ahsana zaidan wa ma afdalahu wa ma a'lamahu. Fama mtada bimakna syai'un azim wa af'ala fi'lun ba'atin wa fa'ilu zamir mustatir fi wujuban ya'udu ila ma. Wal ismu mansub al muta'ajjab minhu maf'ul bih wal jumlatu khabaru ma. Ta'ajjab yang qiyasiyah yaitu dengan wazan tertentu, aturan tertentu. Ada dua bentuk wazannya. Yang pertama ma'af'ala zaidan. Contoh ma'afsana zaidan, alangkah bagusnya Zaid, wa ma'afdolahu, alangkah mulianya atau utamanya, wa ma'alam, alangkah pandai atau pintarnya. Ma'mukada, maknanya sesuatu yang mengagumkan. Af'ala fi'il madi, fa'ilnya berpada merustatir wujuban, kembali kepada ma. Si mustatirnya itu asalnya jawazan, tapi kalau menjadi fi'il ta'ajub semacam ini, berubah menjadi apa ini? Wujuban, ya. Ma. Nah, kembali kepada ma. Isim yang dinasab muta'ajjab minhu, yaitu zaidan, namanya muta'ajjab minhu, dinasab menjadi maf'ul bih. Sedangkan jumlah ahsana zaidan jadi khobarnya ma. Wa as-thaniyah atau was-sighatu tsaniyah kasih al ya. Wasiratu al-thaniyatu ini kurang al dalam Tursu An-Nafisah. Wasiratu al-thaniyah af'il bizaidin. Nahu ahsin bizaidin wa akrim bihi. Ahsin bin Zaidin wa akrim bih. Fa'af'il fi'lun lafzuhu lafzul amri wa maknahu at-ta'ajjub wa laisa fi dhamir. Fa'af'il fi'lun lafzuhu lafzul amri wa maknahu at-ta'ajjub wa laisa fihi dhamirun. wa bi zaidin fa'iluhu. Wa aslu qawlika ahsin bi zaidin, itu nunnya disukun bukan ditambah. Ahsin bi zaidin ahsana zaidun ay sawara dha hasanin. Nahu awraq asyajar, awraq asyajar thumma hujirat sighatuhu ila sighatil amri fa kubiha isnadu ila dhuhir fa zidatil ba'u fi fa'il. Yang kedua, berbentuk wazan akil bisaid. Contoh ahsin bi zaid, alangkah bagusnya zaid. Wa akrim bihi, alangkah mulianya zaid. Afil itu fiil, lafadznya seperti fiil amr, maknanya ialah sesuatu yang mengagumkan tapi tidak mengandung dhamir. Zaidin fa'ilnya. Asal ucapanmu ahsin bi zaidin ialah ahsana zaidun, artinya zaid memiliki kebaikan seperti awraq asyjar, pohon itu memiliki daun. Kemudian dirubah bentuknya seperti bentuk amr, kemudian dianggap jelek kalau fa'ilnya itu berupa isim dhohir, sehingga baknya di tambahkan pada fa'il supaya langsung fa'ilnya dhohir ya. Di ahsin bi zaidin, bukan ahsin zaidun. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-mas'alatu ar-rabi'ah. Ya juzu hadful muta'ajjabi minhu, idza dalla 'alaihi dalil. Boleh membuat muta'ajjab minhu kalau ada dalil yang menunjukkannya. Jadi, mana sih muta'ajjab minhunya? Kalau wazan ma'af ala zaidan, berarti muta'ajjab minhunya ialah zaidan. Kalau wazannya af'il bizaidin, berarti muta'ajjab minhunya ialah bizaidin ya. Itu boleh dibuang jika ada dalil yang menunjukkannya. Kakau di syair aro umma amrin damuha qad tahaddara ara umma amren damuha pakai ain damuha qad tahaddara bukaan ala amren bukaan ala amren wa ma kana asfara bukaan ala amren wa ma kana asfara wa taqdir wa ma kana asfaraha wa qawlihi ta'ala asmi' bihim wa absir Maryam ayat 28 wa taqdir wallahu alam wa absir bihim nah, jadi muta'ajjab minhu sesuatu yang dikagumi atau yang diherankan perbuatannya boleh dibuang kalau ada dalil yang menunjukkannya seperti ucapan penyair ara umma amrin damuha qad tahaddar aku melihat ummu amr air matanya terus percucuran bukaan ala amrin karena menangisi kematian amr wa ma kana asfar alangkah sabarnya dia wa ma kana asfar takdirnya ialah wa ma kana asfar ha itu ummu amr ya itu muta'ajjab minhunya dibuang. Juga firman Allah Ta'ala asmi' bihim wa absir alangkah mendengarnya mereka alangkah melihatnya mereka surat Maryam ayat 38 nah wa absir di situ muta'ajjab minhunya dibuat takdirnya wallahu a'lam wa absir bihim ya ada dalil yang menunjukkannya wa dhalika qawluhu wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal khatfi ma'nahu yadhih wa hadfa ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal khatfi ma'nahu yadhih membuang muta'ajjab minhu bolehkan saja jika setelah dibuang maknanya masih cukup jelas. Nah, al-mas'alah tu al-khamisah, masalah yang kelima. La yutasarrafu fi'la at-ta'ajjubi. Lamnya ada alifnya ya. La yutasarrafu fi'la at-ta'ajjubi. Fala yusta'malu min af'ala ghairul madhi. Fala yusta'malu min af'ala ghairul madhi wala min af'il ghairul amri. وهذا مما لا خلاف فيه وهذا مما لا خلاف فيه لا يتصرف فعل التعجب فلا يستعمل من أفعال غير الماضي ولا من أفعال غير الأمر وهذا مما لا خلاف فيه wazan fi'il ta'ajub tidak boleh ditasrif. Wazan af'ala tidak boleh digunakan selain berbentuk fi'il madhi. Wazan af'il tidak boleh digunakan selain berbentuk amar. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan. Madzalika qauluhu wa fi kilal fi'laini kitman lazima man utasarrufin bi hukmin khutima wa fi kilal fi'laini kitman lazima man utasarrufin bi hukmin khutima Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang keenam. Yustaratu fil fi'li alladhi yusawu minhu fi'la at-ta'ajubi syurutun sab'atun. Yustaratu. Bisa lihat secara Ibnu Aqil ya. Yustaratu fil fi'li alladhi yusawu minhu fi'la at-ta'ajubi syurutun sab'atun. Fi'il yang akan dibentuk menjadi fi'il ta'ajub harus memenuhi 7 syarat. Fi'il yang akan digunakan untuk fi'il ta'ajub harus memenuhi 7 persyaratan. Al-awwal, ayyakuna tsulatsiyan. Ayakuna sulasinya pertama harus fiil sulasi cuma 3 huruf ya. Nanti kalau yang fauqa sulasi tak boleh hitungan huruf fiilnya. Kalau cuma 3 masuk syarat. Tapi kalau jumlah hurufnya itu 4, 5 terus ke atas tak boleh dibuat fiil ta'ajub. Asani ayyakuna mutasarrifan. Fi'ilnya harus mutasarrif. Nanti kalau yang jamin tak boleh. Nikmah, bisa, asal, laisa, jamit semua itu tak boleh dibuat fi'il ta'ajub. Nah, as-salis ayakuna maknahu qabilan lil mufadalati. Ayakuna maknahu qabilan lil mufadalati. Secara makna fi'ilnya bisa menerima perbandingan. Misalkan mulia, itu bisa menerima perbandingan atau enggak. Dia mulia, tapi yang lain lebih mulia lagi, bisa kan? Berarti masuk. Kalau tidak menerima makna perbandingan semacam itu, enggak boleh dibuat fi'il ta'ajjub. Contohnya apa? Mata, mati. Enggak ada yang lebih mati. Jangan, semati ya sudah. Enggak ada nyawanya. Enggak ada yang lebih mati, ya. Baik. Mati gak bisa. Lafat mata menjadi fi'il ta'ajjub. Arabi ayakuna tamman. Ayakuna tamman. Fi'ilnya harus fi'il tam. Kalau fi'il naqis seperti kana wa akhwatuha, kada wa akhwatuha, tak boleh dibuat fi'il ta'ajjub, ya. Harus tam. Al-khamis ayyakuna musbatan ghayra manfiyyin. Ayakuna musbatan ghayra manfiyin. Fi'ilnya harus musbat, tidak manfi, yakni tidak didahului oleh nafi. As-sadis Allah yakuna al-wasfu minhu ala af'al. Allah yakuna al-wasfu minhu ala af'al. Allah bi'an la yakuna al-wasfu minhu ala af'al. Sifat dari fi'il itu, isim sifat dari fi'il itu tidak berwazan af'alu. Kalau ada fi'il yang sifatnya berwazan af'alu, maka fi'il tadi tidak boleh ikut ta'ajub. Contohnya apa? Sawida yaswadu, artinya menjadi hitam. Apa sifat dari sawida? Aswad, ya kan? Berwazan apa ini? Af'alu. Maka lafaz sawida tidak boleh dibuat fi'il ta'ajub, karena sifat dari fi'il itu perwazan af'alu. Nah, as-sabit Allah yakuna mabniyan lil maf'uli. Allah yakuna mabniyan lil maf'uli. Fi'ilnya tidak mabni maf'ul, tapi tidak mabni majhul. Bukan fi'il majhul. Kalau fi'ilnya fi'il majhul, tak boleh dibuat fi'il ta'ajub. Jadi fi'il majhul boleh, fi'il mabni majhul boleh, fi'il mabni maf'ul boleh, istilahnya ya. Nah, maksudnya sama, jadi fi'il majhul. Semuanya ini tak boleh dibikin fi'il ta'ajub. Wadzalika qawluhu Ini adalah maksud ucapan Ibnu Malik. Wa suhuma min dzalatin surifa qabili fadrin tamma ghairi intifa wa ghairi wasfin yudahi ashala wa ghairi sadikin sabila fu'ila. Al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Nah, kalau punya Sarah Ibnu Aqil, lihat ya. Yutawassalu ila ta'ajjubi. يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستقبل شروطا من الأفعال التي لم تستقبل شروطا لم تستقبل الشروطا بأشد ونحوه وبأشد wanahwi. Yutawassalu ila ta'ajjubi minal af'al allati lam tastakmir syuruta bi asjid wanahwi wa bi asadda wanahwi. Wa yunsabu masdaru dhalikal wa masdaru wa yunsabu masdaru dhalikal fi'li ba'da af'ala maf'ulan. Wayujaru ba'da af'il bilba'i. Wayujaru ba'da af'il bilba'i. Nahu ma asadda dakhrajatahu wastikhrajahu. Ma asadda dakhrajatahu wastikhrajahu. Asjid bidakhrajatihi wastikhrajih. Asjid bidakhrajatihi wastikhrajih. ma akbaha awarahu, ma akbaha awarahu. Akbih bi awarihi, akbih bi awarihi. Ma asadda humratahu, ma asadda humratahu. Asjid bi humratihi, asjid bi humratihi. Baik, untuk fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat bisa ditakjubkan dengan bantuan lafaz asjid atau semisalnya, atau asadda dan yang semisalnya. Oh, kemudian masdar dari fiil tadi dinasab setelah af'ala sebagai maf'ul dan dijar dengan bak setelah af'il. Nah, contoh ma asadda dahrajatahu. Dahrajatan dari mana ini? Dahraja. Perhatikan fokus sulasi. Enggak boleh dijadikan sebagai fi'il ta'ajjub kan? Tapi dia pengen dita'ajjubkan, maka bisa dengan bantuan asadda. Ma asadda, karena setelah asadda maka dia dibuat masdar nasab menjadi maf'ul bih. Dah raja masdarnya dah rajatah, jadi dah rajatahu. Ma asadda istikhrajahu, istikhraj masdar dari istikhraja. Fokus ulati tak boleh sebetulnya untuk menjadi fi'il ta'ajjub, tapi dia pengen sekali untuk dipakai sebagai ta'ajum, maka dibantu dengan lafaz asadda dan dia dibuat untuk masdarnya yang nasab sebagai maf'ul bih. Ma asadda istikhrajahu, atau dengan bantuan asjid bi, asjid bi dahrajati, berarti fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi dibuat masdar yang dijarkan. Asjid bidah rajatihi, asjid bidah rajihi. Ma akbaha awarahu, ini awirah. Walaupun sulasi, tapi sifat yang timbul dari fi'il itu perwasan akalu, akwar, ya kan? Sehingga enggak memenuhi syarat menjadi fi'il ta'ajub. Tapi dia ingin dita'ajubkan, ya sudah, dikasih bantuan lafaz asadda atau asjid bi atau yang semisal itu semakna. Nah, contohkannya akbah, ma akbaha awarahu atau akbih bi awarihi, ma asadda humratahu wa asjid bi humratihi, misalnya karena fi'il tadi sifatnya perwasat af'al ahmar. Baik, al mas'alatu ats-tsaminatu, masalah yang ke-8. Idza warida bina'u fi'il ta'ajjub, idza warida bina'u fi'il ta'ajjub minal fi'li al-adimi asyurta, idza warida bina'u fi'li ta'ajjubi minal fi'li al-adimi asyurta, wala yatawassalu. Bi asjid au asadda. Hukiman binudurihi, hukiman binudurihi, wala yuqasu alaihi, wala yuqasu alaihi. Kaqaulihim ma ahsarahu, ma ahsarahu min uhtusira, ma ahmaqahu min hamiqa, bahwa ahmak. Ma aqsahu, ma aqsahu min asa, nah jika ada riwayat yang menampilkan fi'il ta'ajjub dari fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat yang tidak dibantu dengan asjid atau asadda, sudah tidak memenuhi syarat juga tidak minta bantuan lafaz asjid atau asadda, tapi jika ditampilkan sebagai fi'il ta'ajjub, maka hukumi saja itu nadir, jarang, dan tidak boleh dikiaskan sama yang lain. Contoh ucapan orang Arab, ma'aksorahu, ya, itu alangkah pendeknya dia, ya, itu diambil dari fi'il uhtusira. Uhtusira itu fi'il majhul atau mabni maf'ul yang hukum asalnya enggak boleh dibuat fi'il ta'ajjub, ya kan? Dia juga tidak meminta bantuan lafaz asjid atau asadda, tapi kemudian dibikin dengan seenaknya sendiri. Nah, fi'il ta'ajjubnya cuma ahsar katanya. Ya sudah, nadir, jangan dipakai, enggak usah dikiaskan sama yang lain. Atau ma'ahmatahu, alangkah gobloknya dia. Alangkah dungunya, ya. Ma'ahmatahu, ya. Diambil dari lafaz hamiqa yang sifatnya perbuatan af'al itu ahmak, ya kan? Harusnya kan enggak boleh jadi fi'il ta'ajjub. Kalau mau silakan minta bantuan dengan menambah lafaz asadda atau asjid, enggak mau juga, tapi tetap nekat tampil sebagai ta'ajjub, ma'ahmaqahu. Ya sudah, hukumi saja. Nadir, jangan pakai, enggak boleh dikiaskan, ya. Atau ma'aksahu, alangkah berharapnya dia katanya. Aksah dari lafaz fi'il asa, semoga, ya kan? Nah, asa ini kan fi'il apa ini? Jamid, bukan fi'il mutasarrif, enggak boleh jadi fi'il ta'ajjub. Dia juga tidak minta bantuan lafaz asjid atau asadda, tapi ditampilkan sebagai fi'il ta'ajjub. Ma aksah, hukumi saja. Nah, jarang, jangan dikiaskan. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke 9. La yajuzu taqdimu ma'muri fi'lit ta'ajjubi alaihi. La yajuzu taqdimu ma'muri fi'lit ta'ajjubi alaihi. Fala taqulu zaidan ma'ahsana. Wala ma zaidan ahsan, wala bi zaidin ahsin. Fala taqulu zaidan ma ahsana, wala ma zaidan ahsana, wala bi zaidin ahsin. Makmur tidak boleh mendahului fi'il ta'ajjub. Dah, titik. Tak boleh. Engkau tidak boleh berkata zaidan ma ahsana, tak boleh. Atau ma zaidan ahsana juga tak boleh. Bi zaidin ahsin, tak boleh. Terus yang boleh ma ahsana zaidan atau ahsin izaidin. Naam. Al-mas'alatu al-ashiratu, masalah yang ke-10. Yajib, waslu al-ma'mul fi fi'li ta'ajjubi. Yajib waslu al-ma'mul fi fi'li ta'ajjubi. Nah, fala taqulu ma ahsana, muqtiyaka ad-dirhama. Fala taqulu ma ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Ma ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Wala ma ahsana bi zaidin maran. Hapus. Fala taqulu ma ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Titik. Hapus. Gak boleh. wajib ya, wajib makmul bersambung dengan fi'il ta'ajjub, enggak boleh dipisah. Jadi engkau tidak boleh mengatakan ma'ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Baik. Ada alat. Ulang ya. Afwan. Al-mas'alat wal-asyirah. Al-mas'alat wal-asyirah. Salah. Gak apa-apa ya. Nama manusia ya. Yajibu was'alul ma'muli yajibu wasul ma'muli bi'amilihi na'am. Fala taqulu ma ahsanat dirhama mu'tiyaka. Dah. Dibetulkan. Yajibu wasul ma'mul. Wasul ma'muli bi'amili. Fala taqulu ma ahsanat dirhama mu'tiyaka. Nah, jadi masalah yang ke-10, makmul dari fi'il ta'ajjub harus sambung dengan ambilnya. Paham ya? Perhatikan contohnya yang tidak boleh. Ma'ahsana ad-dirhama mu'tiyaka. Nah, ad-dirhama itu kan maf'ul bih. Mu'tiyaka juga maf'ul bi, tapi ad-dirhama itu maf'ul bi dari mu'tiyaka tadi, bukan dari ahsana ya. Nah, sehingga enggak boleh dipisah, harus sambung ya. Jadi harus ma'ahsana. Oh. Betul dia. Baik. Ya, ini soalnya dengan bahasa ringkas. Wajib waslu bi amilihi. Wajib bersambung dengan amilnya. Ya, yang dimaksud wasluhu dhamirhu itu kembali ke mana? Makmul ya. Bi amilihi dengan amilnya. Nah, baik. Jadi sudah betul tadi pagi. Ah, betul ya. Coba. Jadi fi'il ta'ajjub wajib makmul. Makmul dari fi'il ta'ajjub wajib bersama dengan amilnya, yaitu fi'il ta'ajjub itu. Tapi yang tadi sudah betul. Iya kan? Ustaz. Ayo. Al-mas'alatu al-asyah. Ayo, insyaallah. Ayo, al-mas'alatu al-asyah. dikoreksi lagi. Al-mas'alatul asyirah yajibu, yajibu waslu fitrita yajibu waslu al-ma'muli. Yajibu waslul ma'muli bifi'lin ta'ajubi. Nah, coba. Nah. Ini soalnya mengemas supaya kalian langsung paham, ya. Tidak dengar lafaz yang mujmal. Yajibu waslul ma'muli bifi'lin ta'ajubi. Di makmul wajib sambung dengan fi'il ta'ajubnya, enggak boleh dipisah maksudnya, ya. Fala taqulu ma ahsana ad-dirhama muqtiyaka. Tapi harus dikatakan ma ahsana muqtiyaka ad-dirhama. Enggak boleh antara ahsana sama muqtiyaka dipisah dengan ad-dirhama. Wes dah, kerasi ya. Nah. Al-mas'alatu al-hadiyatu as-sah. Masalah yang ke-11. Ikhtalafan nuhatu. Fi jawazil fasli baina fi'li ta'ajubi wa ma'mulihi bidzarfi au al-jar wal-majur au al-jari wal-majur nah alinahu perbeda pendapat tentang bolehnya memisah antara fi'il ta'ajub dan makmulnya dengan dhorof atau jar majur. Fal mashhuru jawazuhu. Wal mashhuru jawazuhu khilafan lil ahfas. Wal mubarridi wa man wafaqahuma. Takulu ma ahsana indaka jalisan, ma ahsana indaka jalisan. Ma ahsana Zaidin marad, ma ahsana Zaidin marad. Baik. Jadi para ulama alinahu berbeda pendapat bolehnya memisah antara fi'il ta'ajub dan makmulnya dengan dhorof atau jar majrur. Kalau selain dhorof atau jar majrur jelas enggak boleh tadi ya. Kalau yang memisahkannya adalah dhorof atau jar majrur diperselisihkan. Yang masyhur boleh. Berbeda dengan pendapat al-Hafiz, al-Mubarid dan yang sesuai dengan mereka. yang tidak membolehkan. Sehingga engkau boleh mengatakan ma ahsana indaka jarisan. Nah, jarisan kan maf'ulnya ahsana, dipisah dengan dharaf. Ma ahsana bisaidin maran, maran maf'ul bi. Isa dengan apa ini? Ahsana. Dipisah dengan bisaidin. Nah. Baik. Wadalika qauluhu wa fastu bi dharfin aw bi kharfi jar musta'malun wal khulfu fi dhaka istaqar. Nah, memisah antara fi'il ta'ajjub dan makmulnya dengan dharaf atau jar majrur biasa digunakan, diboleh ya kan, wal khulfu fi dhaka istaqar, tapi perbedaan tentang masalah itu tetap terjadi. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf. Ini ada pertanyaan Ustaz Afwan, tolong ulangi arti definisi ta'ajub. Itu ta'ajub halatun qalbiyatun gitu ya. Man sya'uha isti'adamu fi'lin dhahir maziyah fi ziyadatin fi khafiyah sababuha. Itu keadaan hati ya, atau ungkapan hati tentang suatu perbuatan yang dianggap besar, dianggap besar ya, yang lebih dari biasanya, yang sama sebabnya. Berarti rata-rata semacam itu ini disebabkan kepada makhluk ya. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala yang sama sebab kita tidak ada ya. Karena semua yang ada itu tidak sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan faedah masalah yang kedua tadi, ta'ajub ada dua macam ya. Ada yang sebabnya samar sampai kita kagum atau heran karena kita gak tahu sebab terjadinya. Ada yang apa ini, peristiwanya itu memang di luar kebiasaan, kita kagum tapi tahu sebabnya kenapa ya. Nah, ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya walaupun luar biasa tapi tetap Allah tahu sebabnya ya. Nah, adapun kalau sampai enggak tahu sebabnya kenapa sampai kagum, nah itu manusia. Tapi kalau Allah mengagumi atau heran dengan sesuatu yang sudah diketahui semua sebabnya. Baik, wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.